Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian fikih keluarga dari kitab Fikih Usrah karya tim ilmiah Yayasan Durar Saniyah hafizahumullahu jami'an. Kita masih di pembahasan berkaitan dengan akad nikah dan spesifiknya ijab kabul dalam akad nikah. Pembahasan selanjutnya, apakah disyaratkan itihadul majlis? Apakah disyaratkan lokas majlis yang sama untuk ijab dan kabul? Artinya kalau ini gambarannya adalah kondisi offline. Nanti untuk akad nikah online akan kita bahas di poin selanjutnya. Ketika akad nikah itu offline, nah, apakah lokasi ijab dan kabul itu harus satu tempat? Nah, bolehkah beda tempat ijabnya di A, kabulnya di tempat B? Nah, maka jawabannya disyaratkan kesatuan majelis. Disyaratkan ijab kabul itu dilakukan di tempat yang sama, di lokasi yang sama. Dan ini adalah kesepakatan empat madhab fikih. Ini adalah madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali atau Hanabilah. Alasannya karena tidak adanya jawaban langsung di tempat, tidak adanya kabul atau jawaban di lokasi ijab, itu adalah bentuk i'radun, berpaling, berarti memang tidak minat dengan ijab yang disampaikan oleh wali. Maka lebih tepat untuk dinilai sebagai tidak jadi. Dinilai lebih tepat sebagai tidak jadi akad nikah dibandingkan mau jadi dan menerima akad nikah. Nah, kemudian berkenaan dengan satu majelis. Kalau di tempat kita, di sebagian petugas KUA itu satu majelisnya itu demikian ketat, tidak boleh ada jeda. Bahkan harus nyambung. Jadi sebelum ijab dari wali itu selesai, sudah harus muncul kabul dari pengantin laki-laki. Misalnya aku nikahkan dan aku kawinkan Anda wahai fulan bin fulan dengan putriku fulan bin fulanah bin fulan dengan mas kawin sekian dibayar misalnya tunai. Maka sebagian sebagian petugas KUA, sebagian Pak Naib itu mengatakan sebelum selesai tunai itu harus dijawab aku terima. Jadi ketika baru terus sudah harus aku. Gitu sebagian naib demikian. Maka apakah harus demikian? Kita lihat. Kalau mazhab Hanafi tidak mensyaratkan segera antara ijab dan kabul, lakin ma'a adamil fasli al-kathir, yang dituntut tidak ada jeda lama. Jadi kalau jeda, ya yang penting enggak ada jeda lama. Mungkin jeda lama kita katakan 5 menit gitu ya. Dalam akad nikah itu sudah terhitung lama. Namun ketika tunai terus pengantin laki-lakinya karena grogi baru nikah pertama kali, kemudian lagi mikir jawabnya gimana ya, namun setengah menit setelah itu langsung bisa jawab saya terima gitu. Atau karena contekannya terselip, aduh tadi contekannya di mana, tapi jedanya cuma setengah menit, berarti jeda yang tidak lama. Kalau kita pakai tolak ukur jeda yang lama 5 menit misalnya. Demikian di mazhab Hanafi. Di mazhab Maliki, mereka para ulama mazhab Maliki berpandangan bolehnya ada jeda antara qabul dengan ijab in kana yasiran, jika jedanya cuma sebentar. Sebagian ulama Malikiyah menegaskan yalzam al-fawru, wajib segera dari dua belah pihak. Ini dua belah pihak wajib segera. Maka jika qabul itu telat namun yasiran sebentar, ini jaza diperbolehkan. Itu Malikiyah. Gimana kalau Syafi'iyah? Yang ini madhab resminya KUA mengacu Syafi'iyah. Ternyata di Syafi'iyah yashtarituna al-fawra bainal ijabi wal qabul, mempersyaratkan segera. Jadi syarat antara ijab dan qabul, namun wala yaduru al-faslul yasiru, namun kalau jedanya sedikit itu tidak mengapa. Ini berarti ini kalau sampai harus apa tadi sebelum tunai itu sudah harus aku terima, itu di Syafi'iyah pun tidak harus demikian. Wajib faur, namun ya, jeda sedikit tidak mengapa. Ya, untuk melengkapi kita kemudian lihat Hanabilah. Kalau mazhab Hambali tidak mensyaratkan segera. Ya, malam yatafaraqa, selama tidak berpisah majelis. Kalau berpisah majelis, ini tempat akad nikahnya misalnya di meja ini, setelah ijab pengantin laki-lakinya malah ke toilet dulu kemudian balik lagi, nah ini berarti pisah majelis, ini tidak boleh. Dari madhab Hanabilah tidak mensyaratkan segera, yang penting tidak pisah majelis, tidak pisah lokasi. Hatta lau tolal faslu, meskipun jedanya lama tidak apa-apa, asalkan masih orangnya masih di situ. Jadi, kalau tadi kita buat asumsi dan gambaran, jeda kalau dalam ijab qabul itu lama 5 menit gitu. Nah, seandainya sampai diem 5 menit gitu. Itu selama masih satu lokasi, tinjauan madhab Hambali masih sah dan boleh. Kaulam yatasar wala bima yakta'uhu urfa, dan selama pihak pengantin laki-laki tidak menyibukkan diri dengan sesuatu yang menurut budaya dinilai, oh berarti dia cuek dengan ijabnya, cuek dengan redaksi ijab dari wali pengantin laki-laki, pengantin perempuan. Ini diambil dari Syarah Muntahal Iradat karya Al-Bahuti. Kemudian pembahasan selanjutnya, hukum tentang akad nikah yang dikaitkan dengan perkara yang terjadi di masa depan. Tidak boleh mengkaitkan akad nikah dengan perkara di masa depan. Contohnya, kunikahkan misalnya redaksi ijabnya, kunikahkan dirimu dengan anak perempuanku idza jaa ra'su syahri, jika tiba di awal bulan depan, atau jika ibunya setuju dan semacam itu. Maka redaksi akad nikah yang bentuknya seperti ini itu redaksi akad nikah yang tidak sah. Dan tidak sahnya akad nikah dengan model semacam ini adalah pendapat empat madhab. Alasannya karena ini adalah akad, ada akad dua belah pihak saling tukar-menukar, maka disamakan dengan seperti jual beli, maka disamakan dengan jual beli, dan dalam jual beli tidak boleh jual beli dikaitkan dengan sesuatu yang terjadi di masa depan. Nah, kemudian tentang akad nikah secara online. Akad nikah secara online. Jadi di buku ini disampaikan tidak diperbolehkan akad nikah melalui sarana-sarana komunikasi modern. Telepon, telekonferensi, atau kalau sekarang mungkin Zoom, ya, video call, atau yang lainnya. Dan ini adalah keputusan lembaga fikih internasional, dan inilah yang difatwakan oleh para ulama, sejumlah ulama-ulama Arab Saudi yang duduk di Lajnah Ad-Da'imah. Alasannya karena dalam syariat terdapat perhatian yang istimewa untuk menjaga kemaluan dan kehormatan. Dan kita jumpai syariat itu sangat hati-hati atau lebih hati-hati dalam masalah akad nikah, lebih bersikap jauh lebih hati-hati dibandingkan akad-akad yang lain. Dan ini dilarangnya hal ini supaya orang-orang yang hanya menuruti kesenangan itu tidak main-main atau terjadinya penipuan. Dan daripada akad nikah online pakai telepon lewat suara atau di telekonferensi di zaman dulu, atau apa misalnya video call WA bareng-bareng, atau Zoom dan yang lainnya, solusinya sebagai solusi dari larangan yang diberikan oleh mayoritas para ulama kontemporer dalam masalah akad nikah online, solusinya adalah menggunakan sistem taukil, perwakilan, penyerahan mandat. misalnya taukil dari pengantin laki-lakinya tidak bisa datang secara ketemu fisik dengan walinya, maka diwakilkan, ya, bikin surat kuasa gitu, ya, supaya kemudian standar muamalah di zaman ini, ya, bikin surat kuasa di atas materai, tanda tangan atas materai, diwakalahkan kepada temannya yang ada di sana atau saudara pengantin perempuannya ada di sana, ya, misalnya ke sepupunya, misalnya, ya, misalnya ke sepupu dari pengantin perempuan, atau bahkan misalnya ke kakak laki-lakinya, tidak apa-apa. Jadi nanti yang hadir, nanti yang ada ijab kabul nanti bapaknya pihak perempuan sama kakak laki-lakinya. Ini kakak laki-laki pengantin perempuan dengan status wakil dari pengantin laki-laki, ada saksi. Ini tinggal kalau dalam bahasa Indonesia ya nanti ada redaksi yang menunjukkan kalau itu wakalah. Jadi saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan untuk, ditambahi, untuk si A Fulan bin Fulan yang telah mewakilkan, ya, kalau biasanya kalau di KUA kita mintanya detail sekali. Sebenarnya kalau sekedar sudah untuk itu sudah berarti telah terjadi wakalah. Tapi kalau yang nuntut untuk supaya sempurna, nah, itu nanti saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan untuk Fulan bin Fulan yang telah mewakilkannya kepada saya dengan mas kawin, dengan mahar ini dibayar tunai misalnya. Atau karena posisi ayahnya misalnya kerja di luar negeri karena pandemi tidak bisa datang, ya, nanti ayahnya bisa wakalah, ya, maka bisa memberikan mandat, bisa memberikan mandat kepada KUA, ya, petugas KUA, bisa memberikan mandat kepada seorang ustadz yang ada di kampung tersebut sehingga nanti akad nikahnya ini. Dan ya, itu solusinya, dan itu juga solusi yang gampang, nggak ribet gitu, ya, nggak kemudian rumit gitu. Dan dalam keadaan kita aman, karena nggak aman dari pendapat dalam hal ini, bahkan bisa dikatakan pendapat mayoritas ulama fikih kontemporer yang melarang hal tersebut, yaitu akan nikah secara online. Ya, kalau di keputusan lembaga fikih internasional yang berada di bawah organisasi konferensi Islam, mereka-mereka menyatakan ketentuan-ketentuan di atas, bolehnya akad-akad secara online, tidak mencakup akad nikah istiratil isyhadi fihi, karena disyaratkan ada saksi di dalamnya. Sedangkan kalau redaksi fatwa para ulama yang duduk di Lajnah Daimah Arab Saudi, redaksinya sebagai berikut: menimbang perhatian syarat Islam untuk menjaga kemaluan dan kehormatan dan bersikap hati-hati dalam masalah akad nikah lebih dari kehati-hatian untuk akad-akad yang lain. Ini maka Lajnah berpendapat yang bari sepatutnya tidak mengandalkan, tidak berpatokan dalam akad nikah untuk ijab kabul dan taukilnya dengan pembicaraan menggunakan telepon dalam rangka mewujudkan tujuan syariat dan perhatian yang lebih untuk menjaga kemaluan dan kehormatan, ya, dengan pertimbangan supaya orang-orang yang mengedepankan hawa nafsunya tidak main-main dengan masalah akad nikah, dan supaya tidak terjadi hal yang tidak diharapkan, penipuan yang tidak diharapkan terjadinya. Ya, demikian yang dibahas sebagai yang disampaikan, bisa disampaikan sebagai materi pengantar dalam kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian materinya pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam memahaminya, ya sobat muslim. Dan kita buka di sesi interaktif sobat muslim, di mana sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini ataupun juga terkait hukum keluarga, hukum waris dan lain sebagainya dengan chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Ataupun juga sobat muslim yang tergabung di link Zoom, YouTube dan juga Facebook dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Dan kita buka untuk pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Waalaikum. Ustaz, jika istri nusyus, apakah suami wajib melakukan semua tahapan dari nasihat, hajar, sampai memukulnya? Karena itu di Al-Quran bentuknya perintah. Jika suami tidak tega sampai memukul istrinya yang terus-terusan nusyus, apakah suami berdosa, Ustaz? Dan bagaimana menghadapi istri nusyus pulang ke rumah orang tuanya? Ya, berkenaan dengan nusyus istri, maka ada tinjauan hukum fikih dan ada tinjauan gimana cari solusinya. Kalau tinjauan hukum fikih, maka tadi ada empat tahap, ada empat poin. Nah, ulama berselisih pendapat. Empat poin ini urutan, artinya nasihat dulu, dilihat responnya, oh, tetap sama aja. Kemudian kemudian diboikot dengan dalam masalah hubungan biologis, ya, maka anggap saja sampai 4 bulan, 5 bulan tidak dikumpuli, ya, setelah itu kok ternyata tidak ada perubahan, ya, baru mukul. Ya, ini ada ulama yang menilai, banyak ulama yang menilai kalau itu urutan, ya, jadi tahapannya lama. Karena ya, mendiamkan dalam artian tidak dikumpuli, ya, bisa kurang lebih 4 atau 5 bulan. Sehingga nanti boleh mukul setelah bulan ke-6 misalnya. Ya, ada yang pendapat yang lain menyatakan itu tidak urutan, artinya tapi mana yang paling tepat dalam sikon tersebut. Ya, dan tentu pendapat yang lebih hati-hati, ya, ya, kalau mau lebih aman dan lebih hati-hati, ya, mengacu pada pendapat yang pertama, bahasanya itu urutan, sehingga orang lebih tidak bermudah-mudah, laki-laki tidak bermudah-mudah untuk memukul istrinya. Yang ini sehingga mencegah terjadinya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, karena tindakan kasar seorang laki-laki. Jadi, kemudian yang kedua, kalau sudut pandangnya adalah sudut pandang, polanya adalah pola pikir solutif, yang dipikirkan adalah solusinya, dan tadi disampaikan bentuk nususnya adalah keluar rumah tanpa izin suami, kembali ke tempat orang tuanya. Ya, maka ya kalau kita dengan pola pikir solutif, cara pandang solutif, ya kita pikirkan gimana supaya bisa kemudian terbuka kembali komunikasi cair. Ya, maka misalnya ya, ketika suami ini punya kedekatan dengan ibu mertua, sampaikan, berikan kepada mertua versi suami, sehingga mertua tidak hanya mendengar versi anak perempuannya. Kemudian minta bantuan mertua untuk bisa menjembatani ya, apa yang terjadi, sehingga nanti ya, mertua misalnya memberi nasihat kepada anak perempuannya, ya, sudah misalnya hasil nasihatnya dia luluh, akhirnya bisa komunikasi, maka ya itu yang semestinya dilakukan. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan kepada Sobat Muslim bahwasanya kita sudah berada di sesi interaktif ya Sobat Muslim. Sehingga Sobat Muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait dengan tema yang dibahas pada malam hari ini, ataupun juga terkait konsultasi seputar hukum keluarga, dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau Sobat Muslim yang menyaksikan dan mengikuti lewat Zoom, YouTube, dan juga Facebook dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, apa saja indikator seorang wanita dikatakan telah memantaskan dirinya sebelum menikah? Jazakumullahu khairan. Ya, telah memantaskan diri sebelum nikah, artinya kapan indikator sudah memantaskan diri untuk siap untuk menikah sama dengan indikator siap untuk menikah. Ya, maka hal-hal yang diperlukan berkenaan dengan, kalau jawaban globalnya ya, asalkan hal-hal yang sudah di hal-hal yang diperlukan untuk memasuki pintu gerbang pernikahan itu sudah disiapkan, maka dan itu sudah dirasa cukup, ya itu berarti sudah siap. Baik dari sisi kesiapan mental untuk menjadi istri yang berkonsekuensi menjadi ibu. Jangan sampai terjadi apa baby blues atau apa itu namanya, nggak punya anak namun nggak mau ngurusi anak karena bahkan cuek dengan bayinya karena belum siap menerima kenyataan kalau sudah punya anak. Demikian juga kesiapan dari sisi hukum agama, sudah banyak belajar tentang fikih pernikahan, fikih keluarga, hak suami istri, kemudian bagaimanakah keluarga harmonis sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, bagaimanakah jadi istri yang bisa mengambil hati suami, demikian juga berbagai macam keterampilan yang diperlukan berkenaan dengan masalah rumah, mengelola rumah, kemudian merawat bayi. Demikian juga belajar tentang fikih malam pertama, ya, akad nikah malam pertama. Ya, kalau hal-hal tersebut sudah dipelajari, demikian juga belajar ya dasar-dasar tentang hal-hal yang mendasar, kaidah-kaidah tentang mendidik anak, ya, maka secara umum bisa kita katakan ya, sudah sangat siap untuk menikah. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz beserta kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afwan Ustaz, izin bertanya, adakah ciri-ciri wanita yang dicintai jin Ustaz? Saya merasa setiap suami mengajak berhubungan badan, masih saya layani tapi tidak ada rasa atau rasanya biasa saja atau sekedar melayani syahwat suami. Tapi di sisi lain, saat suami mengajak saya juga sering menolak karena sering ada udur, sakit perut, capek, dan lain sebagainya. Apakah saya punya penyakit Ustadz, di mana meskipun dalam 1-2 bulan tidak berhubungan, maka saya tidak masalah sebab memang pernah LDR dengan suami. Syukran jazakumullah khairan Ustadz. Ya, mungkin saja seperti ketiadaan hasrat biologis, seperti tidak ada minat untuk dengan hasrat biologis dalam keadaan, padahal dalam rumah tangga ini ada cinta. Jadi perlu perlu diperhatikan, realita menunjukkan banyak rumah tangga tidak ada cinta. Maka kalau kondisinya rumah tangganya adalah demikian, kemudian melayani hasrat suami sekedar menunaikan kewajiban tanpa istri pernah menikmatinya atau sangat langka menikmatinya, karena memang tidak ada cinta, maka itu wajar. Kalau itu wajar atau ya sangat wajar. Kemudian yang kedua, ada keluarga yang ada cinta di antara keduanya. Suami istri itu saling mencintai. Suami mencintai istrinya dan istri mencintai suaminya. Kalau memang keluarga ini adalah keluarga yang penuh cinta, maka logisnya istri bisa menikmati hubungan badan dengan suami sebagaimana suami bisa menikmati hubungan badan, dan hubungan suami istri itu baru kemudian sempurna manakala dua pihak saling menikmati. Kalau cuma satu pihak yang menikmati, yang satu merasa tersiksa, tidak akan terwujud hubungan biologis yang sempurna. Nah, kalau istri sebenarnya merasa saya itu cinta dengan suami saya, bahkan cinta saya dengan suami saya besar, tapi hubungan biologis yang terjadi itu hambar, tidak ada rasa, tidak ada rasa sama sekali. Berbulan-bulan tidak dikumpuli juga tidak ada rindu. Ketika kemudian kumpul juga tidak ada rasa. Ya, maka kemungkinan besar ada faktor X ya, di antara mereka berdua. Ya, dan di antara faktor X yang bisa dicurigai adalah pengaruh jin. Maka bisa dicoba gimana melakukan misalnya ruqyah. Ya, dilakukan meru'yah diri sendiri, dan kata kunci dari meru'yah diri sendiri adalah baca Al-Quran, terutama ayat-ayat ru'yah ya, dengan niat untuk meru'yah. Dengan niat untuk meru'yah. Jika ya, atau jika diperlukan meminta bantuan praktisi ya, untuk mencoba meru'yah untuk memastikan ada tidak faktor X yang menghalangi keduanya. Kemudian yang kedua, perkenaan tadi sering menolak dengan alasan capek, maka ini satu hal yang sikap yang kurang tepat. Semestinya, dan satu hikmah Allah yang luar biasa ya, tentang alat vital suami istri itu berbeda. Dan di antara hikmah ya, perbedaan alat vital ini adalah ya, istri itu tetap bisa melayani suami meskipun dia dalam kondisi capek. Ketika suaminya memang betul-betul berhasrat dengan alat vital yang Allah berikan dengan bentuk seperti itu, pelayanan biologis tetap bisa dilakukan. Sehingga istri hanya perlu minta udzur, minta pemakluman kepada suami. Saya capek, tapi ya enggak apa-apa mas, gitu. Tapi saya enggak bisa banyak aktif. Yang nanti jika suaminya ini suami yang pandai, kemudian membangkitkan gairah istri, maka nanti pada akhirnya istri juga bisa ikut menikmati, bahkan bisa jadi aktif saat hubungan meskipun pada awalnya tidak aktif karena merasa capek. Jadi semestinya tidak, tetap tidak menolak, namun tetap menyambut suami, namun minta menyambut suami yang ingin mengumpulinya, namun minta untuk dimaklumi tidak banyak aktif dalam hubungan biologis tersebut. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz via YouTube. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Waalaikum. Ustaz, bagaimana cara memotivasi istri untuk istiqomah mengikuti satu kajian kitab online? Karena orangnya moody. Dan karena orangnya moody Ustaz. Apa? Kadang suka kadang enggak gitu Ustaz. Moody itu apa moody itu? Moody itu mood. Ya mood ya. Dan beralasan sibuk dengan kerjaan rumah, Ustaz. Ya, ngaji kitab rutin dan ngajinya adalah ngaji kitab itu tidak bisa diikuti kecuali orang yang sudah bisa menikmati ngaji kitab. Kan dalam dunia pengajian tentu orang itu berlevel-level dalam kemampuan untuk menikmati kajian. Ada orang berlevel-level. Ada orang yang levelnya hanya bisa yang pertama. Ada orang yang levelnya hanya bisa menikmati ceramah. Yang bisa menikmati ceramah itu nanti juga berlevel-level. Ada orang yang bisa menikmati ceramah level yang paling bawah manakala didominasi guyon. Nanti naik level lagi bisa menikmati ceramah namun asalkan ada guyonnya, ya enggak harus dominan, namun ada. Kalau ceramah 1 jam atau 1,5 jam tanpa ada guyon enggak bisa menikmati. Tidak bisa menikmati. Harus ada guyonnya meskipun dikit namun ada. Nanti naik level lagi bisa menikmati pengajian dalam bentuk ceramah meskipun ceramahnya ceramah serius. Ceramah serius. Yang kemudian yang bisa menikmati pengajian dengan model ceramah serius ini juga ada beberapa level. Bisa menikmati pengajian ceramah serius tanpa guyon, namun ceramahnya itu tidak, namun ceramahnya itu meskipun serius tidak ada guyon, namun ya ada naik turunnya, ada intonasinya gitu. Tidak semata-mata datar gitu. Nanti ada level lebih lagi, enggak ada guyon sama sekali, enggak apa-apa, bisa dinikmati, bisa menikmati, mau naik turun, ada intonasi dan sebagainya, wah itu lebih nikmat. Namun yang datar saja, tanpa ada ekspresi, tanpa ini juga tetap bisa menikmati karena yang dia nikmati kontennya. Ini di level yang pertama. Ya, di level yang pertama. Kemudian level yang level di atasnya bisa menikmati kajian yang kajiannya itu mengacu ke buku, membahas buku, syaratnya bukunya adalah buku bahasa Indonesia. Ini level yang kedua, dia lebih bagus daripada level yang pertama. Bukunya buku bahasa Indonesia, boleh jadi tulisan orang Indonesia, ustadz dai Indonesia atau terjemah. Ya, tapi yang dikaji buku bahasa Indonesia. Ya, yang dikaji buku bahasa Indonesia. Kemudian nanti level yang ketiga bisa menikmati kajian yang dikaji buku dan bentuknya bukunya buku bahasa Arab. Itu bisa menikmati. Ada bisa mengikuti dan ada bisa menikmati. Itu berbeda. Itu berbeda. Yang kita sebut dengan buku berbahasa Arab, kita sebut kitab misalnya. Nanti ada level bisa mengikuti, namun tidak menikmati. Ada yang bisa mengikuti dan menikmati. Sehingga dari tiga level ini atau tiga jenis ini, tiga jenis pengajian ini, semuanya adalah satu hal yang khair. Satu hal yang baik, satu hal yang manfaat. Tentu paling benar kecualinya kalau pengajian ceramah namun hanya menikmati kalau didominasi guyon. Nah ini mungkin yang perlu diwaspadai saja. Sehingga ustadz yang dicocoki adalah manakala ustadz itu pelawak yang bisa dalil, gitu. Kalau ustadz yang dicocoki pelawak yang bisa dalil, susah itu. Karena harus pelawaknya dulu yang pokok, dalilnya tambahannya. Ya, maka tiga jenis kajian tadi semuanya adalah ala khair. Dalam kebaikan. Semuanya manfaat. Semuanya adalah majelis zikir. Semuanya adalah majelis ilmu. Namun yang penting sikap dalam belajarnya. Sikap dalam belajarnya. Yaitu misalnya mengajinya meskipun ngajinya itu ngaji ceramah, namun disimak tuntas, dicatat yang perlu dicatat, diingat-ingat yang perlu diingat-ingat, dihafal yang perlu dihafal. Dan lebih bagus lagi jika tidak acak namun terstruktur tema-temanya. Tema-temanya. Maka kemudian dia cari misalnya lewat YouTube atau yang lainnya, lalu tema sabar sudah, tema ini sudah, maka cari kemudian tema yang belum. Jadi ada list tema-tema yang sudah dikaji, yang sudah dipelajari, maka insya Allah manfaat. Nah, maka suami ketika mau mendidik istrinya dengan pengajian, maka dilihat. Jangan samakan dirinya dengan istrinya. Dan istrinya itu ada di mana posisinya dari tiga kategori yang sudah saya sampaikan tadi. Itu posisi istri di mana? Ketika posisi istri di level yang pertama, maka arahkan kepada ustadz-ustadz ahlu sunnah. Nanti ustadz-ustadz ahlu sunnah nanti diarahkan ustadz-ustadz yang bahasanya renyah untuk pemula di dunia pengajian atau bahasanya sudah ini. Kemudian ditanya gimana hasil ngajinya. Kemudian ada diskusi, ada obrolan, tadi nyimak kajian Ustadz Fulan, itu apa isinya? Diskusi. dan ngobrol, seandainya karena suami itu ilmunya lebih mapan, ada yang agak pemahamannya agak kurang pas bisa diluruskan, atau sudah bisa cerita resumnya itu bagus, berarti sudah tertangkap baik, maka kemudian ini disarankan ya dilanjutkan, dimotivasi, diapresiasi terlebih dahulu, ya diapresiasi, kemudian disupport, didukung, ya, dibuat target, ya, semua kajian tematik selesai, gitu, tidak apa-apa itu, tidak apa-apa, tidak harus kemudian kajian, tidak harus kajian kitab, kalau memang belum bisa mengikuti, ya, belum bisa mengikutinya, jangankan menikmati, mengikuti saja belum. Maka maksimalkan di levelnya, maksimalkan di level yang menjadi level istri. Nah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kembali lagi kami ingatkan Sobat Muslim, bahwasanya kita sudah berada di sesi interaktif, sehingga Sobat Muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini, atau terkait hukum keluarga dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan via Zoom Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, dalam beberapa tahun ini saya sudah niat untuk menikah, tetapi masih memikirkan bagaimana kehidupan setelah pernikahan karena gaji saya yang masih jauh di bawah UMR. Apakah lebih baik nekat saja untuk berproses menikahi seorang wanita, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukron. Ya, jika silahkan nekat, namun nekat yang logis. Yang saya maksud dengan nekat yang logis, artinya ada keterbukaan dengan calon, dan dia siap. Dan respon calon, tidak apa-apa, Mas. Nanti kita sama-sama bareng-bareng cari, gitu. Kekurangannya, ya, dimakan bareng, cari bareng, dimakan bareng, dinikmati bareng. Saya siap. Jadi cari kemudian, kata orang, cari istri yang mentalnya seperti mental pegawai SPBU. Ya, kita mulai dari nol. Ya, kita mulai dari nol, tidak apa-apa, Mas. Kita mulai dari nol. Kita mulai dari angka nol, tidak apa-apa. Penghasilan yang ada sekarang baru misalnya 800 ribu. Ini masih di bawah UMR. Tidak apa-apa, anggap saja nol. Saya punya pihak perempuan mengatakan, saya siap kok Mas dari nol. Saya mentalnya mental pegawai SPBU kok Mas, jangan khawatir gitu. Atau calon mertua juga support gitu. Nah, ya tidak apa-apa gitu. Ya, tapi yang pokok adalah keterbukaan, sehingga tidak ada kesan terkecoh dan tertipu. Sampaikan kondisinya demikian, pengen nikah karena ingin menyelamatkan agama, hasrat biologis yang ingin dikendalikan. Namun ya, baru bisa punya segini, gimana kalau nanti bareng-bareng cari, ya, kemudian ketemu calon mertua yang baik dan perempuan yang juga masya Allah baik, bersedia bareng-bareng meskipun dari nol, silakan. Yang penting di awal perkenalan itu ada keterbukaan. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz via Facebook. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, jikalau ternyata akad ijab kabul tidak sah, namun baru mengetahui setelah beberapa tahun menikah, bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallah khairan. Ya, bentuk tidak sahnya seperti apa? Ini perlu disampaikan secara spesifik. Dikhawatirkan, dianggap tidak sah, padahal sah. Video aku ada. Maka jika memang real tidak sah, ya berarti status nikahnya namanya disebut nikah subhat. Nanti ditunggu dulu istibra, tidak boleh dikumpuli sampai satu kali haid. Namanya istibra. Setelah istibra, baru akad nikah diulangi. Minimal akad nikah secara agama. Ya, karena ya, kalau secara negara memang sudah punya surat nikah gitu. Tapi dinilai itu tidak sah secara agama. Silakan diulangi namun setelah istibra satu kali haid. Jadi tidak dikumpuli, tidak boleh dikumpuli ketika tahu sadar oh itu ternyata kemarin akad nikahnya tidak sah. Tunggu sampai haid. Nah, setelah haid, setelah terjadi haid, baru akad nikah diulang. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz izin bertanya, hal apa yang perlu dibicarakan pada hari pertama setelah menikah dengan istri? Jazakumullah khairan Ustaz. Yang pertama dan yang menjadi bahan utama pembicaraan ini adalah kalau istri ini tipe orang terbuka, ya, sampaikan apa yang tidak disukai dan apa yang disukai. Bikin list. Ini, saya ingin tahu apa saja yang tidak disukai. Ucapan yang tidak disukai, perilaku yang tidak disukai, cara berbicara yang tidak disukai, cara dan seterusnya, makanan yang tidak disukai. Nanti kalau saya bawa oleh-oleh, jangan sampai saya kecewa karena salah bawa makanan. Makanan apa yang tidak disukai, minuman apa yang tidak disukai, bikin list. Dan kemudian apa yang disukai? Ucapan seperti apa yang disukai, sikap seperti apa yang disukai, makanan apa yang disukai, minuman apa yang disukai, buah apa saja yang disukai, dan seterusnya. Bikin list masing-masing antara suami dan istri. Itu di antara hal yang pokok yang dilakukan di awal-awal pernikahan. Sehingga dengan hal menyadari hal ini, mencatat, kemudian mengingat-ingatnya, ini akan mengurangi gesekan-gesekan yang terjadi setelah itu. Karena ada hal-hal yang memang ya sudah diketahui harus diwaspadai, kemudian berusaha untuk mewaspadainya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum adopsi anak atau bayi lahir tapi bukan anak yatim? Dan bagaimana caranya agar bisa jadi mahram buat bapak atau ibunya? Jazakallah khairan Ustaz. Adopsi jika berimbas dengan dinasabkan kepada ayah dan jadi ayah asuh dan berbagai macam konsekuensi sebagai seorang anak, hukumnya haram. Adopsi pernah dibolehkan, setelah itu hukum boleh ini mansukh dengan turunnya surat Al-Ahzab ayat yang keempat. Kemudian yang kedua, kalau statusnya tidak adopsi namun sekedar mengasuh anak, artinya tidak diberikan dan tidak diyakini seperti anak sendiri dan punya hak-hak anak, maka mengasuh anak boleh, baik anak tersebut anak tiri atau anak yatim ataupun bukan anak yatim. Dan mengasuhnya adalah bentuk atau bagian dari tolong-menolong dalam kebaikan. Satu hal yang besar pahalanya. Kemudian poin yang ketiga, gimana supaya jadi mahram? Maka nanti dilihat. Cara untuk menjadi mahram, solusinya adalah melalui jalur persusuan. Melalui jalur persusuan. Dengan suami ini menjadi paman persusuan, atau suami itu menjadi paman persusuan jika yang mau diasuh anak anak perempuan, dan jika yang mau diasuh ini anak laki-laki, bayi laki-laki, maka bagaimana supaya supaya istri menjadi ya, tante persusuan, bibi persusuan. Jadi tidak bisa mendadak, tidak bisa mendadak, harus diatur. Kalau mau mengadopsi bayi perempuan, maka kondisikan, nah maka berarti suami menjadi paman persusuan. Nah, maka ini harus dikondisikan saat adik perempuan suami atau kakak perempuan suami sedang menyusui. Ini, misalnya dia punya kakak, kakak perempuan, suami punya kakak perempuan sedang menyusui. Ini ada waktu 2 tahun ya kan? Menyusui 2 tahun. Nah, maka itu masa untuk cari cari anak asuh. Nih, cari anak asuh. Nah, kemudian setelah diambil nanti disusui oleh kakak perempuan suami atau adik perempuan suami. Nih, disusui 5 kali persusuan, minimal 5 kali persusuan. Dengan 5 kali persusuan maka bayi tersebut menjadi anak persusuan dari kakak perempuan suami. Imbasnya dia seakan-akan masuk di keluarga kakak perempuannya, kakak perempuan suami. Seakan-akan masuk di sana, jadi anak persusuan. Sehingga suami ini statusnya nanti menjadi paman persusuan. Dan paman persusuan mahram. Ya kalau yang ingin diasuh adalah anak laki-laki, maka nanti lihat kondisi keluarga istri. Maka kondisikan supaya istri itu menjadi tante persusuan. Tante persusuan. Sehingga nanti nunggu saat istri ini punya adik perempuan atau kakak perempuan yang sedang menyusui. Ya, saat ada demikian, nah cari bayi. Nah, nanti disusukan sama, anggap saja misalnya kakak perempuan istri. Disusui 5 kali persusuan. Setelah minimal 5 kali persusuan, mau tambah boleh, namun minimal itu. Dan ngitung 1 kali persusuan adalah dia nyusu sampai cukup. Sampai dia berhenti sendiri. Nah itu 1 kali persusuan. Demikian sampai 5 kali persusuan. Nah, jadilah dia menjadi anak persusuan. Jadi anak persusuan misalnya kakak perempuan istri. Kemudian istri nanti statusnya menjadi bibi persusuan. Jadinya mahram. Itu kalau mau anak laki-laki. Kalau sama bapak asuhnya kan tidak masalah karena sama-sama laki-laki. Yang jadi problem dengan ibu asuh. Nah supaya mahram bisa jabat tangan, bisa sentuhan, boleh lepas kerudung. Nah, ibu ini jadikan sebagai tante persusuan. Artinya ini tidak bisa dilakukan mendadak. Gitu. Tidak bisa dilakukan mendadak. Harus lihat kiri kanan, lihat kiri kanan, baru kemudian maka disiapkan dulu ini mau bayi laki-laki atau bayi perempuan, itu dulu ditentukan, kemudian lihat ada yang bisa ada yang sedang menyusui atau tidak gitu. Kalau yang sedang menyusui saudaranya istri, ya berarti carinya anak laki-laki. Kalau yang sedang menyusui dari kakak atau adiknya suami, maka berarti yang dicari anak perempuan. Maka harus lihat-lihat dulu, setelah itu ini jadi alat untuk menentukan jenis kelamin bayi yang mau diambil. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin kita bacakan satu pertanyaan terakhir Ustadz pada kesempatan malam hari ini. Ya, silakan. Dan mohon izin Ustadz untuk menutup kajian pada malam hari ini. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Waalaikum. Mohon nasihatnya Ustadz supaya bisa ikhlas lahir batin 100% menerima takdir karena kematian keluarga dekat. Apakah berdosa jika kadang masih teringat orang yang sudah meninggal tersebut semasa hidupnya? Jazakumullah khairan. Ya, supaya kemudian bisa ikhlas dalam artian menerima kenyataan adalah menyadari tabiat dunia. Yang namanya dunia itu ya, ada orang datang, ada orang pergi. Itu tabiatnya. Sadari itu tabiat dunia. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Ada yang datang dan ada yang pergi. Ada yang meninggal dan ada yang lahir. Tidak ada yang kemudian abadi, termasuk kita semua ini. Kalau kita menyadari hal ini, kita semua itu menunggu jadwal untuk pergi, sehingga kita tidak akan terlalu sibuk memikirkan musibah, non kita sibuk memikirkan apa yang kita siapkan, masing-masing kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jika bagaimanakah kalau terkadang teringat? Kalau kadang teringat ya tidak masalah, karena munculnya ingatan tidak bisa kita atur. Dan ketika itu kemudian timbul kesedihan, maka itu keadaannya sebagaimana keadaan kita pertama kali dapat musibah. Maka responlah dengan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan memahami maknanya. Ya, kemudian Allah ma'ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha, dengan menghayati makna, ya, dengan menghayati maknanya. Dan itu yang dilakukan setiap kali teringat musibah yang terjadi. Demikian yang kita bahas dalam kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhudha wa na'ni alhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di kelas virtual ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian Allah jadikan sebagai amal ibadah dan amal soleh yang memperberat timbangan kebajikan Bapak dan Ibu sekalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Dan kami ucapkan terima kasih kepada tim Radio Muslim dan Haku TV dan semua pihak yang dan media-media yang lain yang ikut menyiarkan kajian ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah balas dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas kebersamaannya, kehadiran dan perhatiannya. Dan maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.